Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala, sebuah ibadah yang kita semua berharap pahala dan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, sebagai suatu sarana yang dengannya kita mengambil ilmu yang bermanfaat dan mendapat taufik untuk amalan yang salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema pembahasan kita pada kali ini terkait dengan masalah khusyuk di dalam sholat. Bagaimana meraih khusyuk di dalam sholat tersebut. Dan ini adalah salah satu pembahasan penting dari perkara yang ditekankan di dalam banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang urgensi khusyuk dan pentingnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun." Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Maka di dalam ayat ini, di surah yang disebut dengan nama surah Al-Mu'minun, yang melambangkan akan keimanan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Dan awal sifat dari orang yang beriman yang disebutkan adalah khusyuknya mereka di dalam salat. Iya. Di antara pentingnya khusyuk ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari sifat ibadah para nabi dan para rasul إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan sangat khusyuk di dalam ibadah tersebut. Itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Bagaimana khusyuknya mereka di dalam ibadah. Iya. Dan khusyuk ini memberi pengaruh di dalam solat secara khusus. Karena Rasulullah SAW telah menyebut solat ini sebagai peristirahatan beliau. Wujilat qurratu aini fi shalah, telah dijadikan kesejukan mataku di dalam solat. Dan beliau apabila sudah dekat waktu solat, beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arifna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kami beristirahat dengan solat. Jadi solat itu menambah kesejukan, seakan sebagai hal yang dengannya beliau beristirahat. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari keutamaan ibadah yang dibarengi dengan khusyuk, dengan keutamaan yang indah. Di dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah فيحسن وضوءها وخشوعها ورفوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله." Kata beliau, tidak ada seorang muslim pun yang dihadiri oleh salat, dilambati oleh salat, salat wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbaiki rukuknya, kecuali sholat tersebut menjadi kafarah, penggugur dosanya, dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan ini pada segala keadaan. Maka disyaratkan dari pengampunan dosa untuk sholat yang mengampun, untuk sholat yang dengannya dosa diampuni, disyaratkan dia memperbaiki wudu, khusyuk dan rukuknya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara salat tersebut. Dan di dalam pengajaran beliau terdapat tuma'nina dan khusyuk. Dan beliau telah menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini dari pembahasan yang penting untuk dikaji dari fikih yang hendaknya dipahami. Bagaimana seorang itu meraih khusyuk di dalam salatnya. Tentunya pembahasan ini terkait dengan khusyuk. Ya, adalah pembahasan yang panjang, banyak sudut yang perlu diperhatikan bagi siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan dari khusyuk. Dan manusia berjenjang-jenjang di dalam hal ini, berjenjang-jenjang di dalam kekhusyukan ini. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, ada yang selesai sholat dan selepas sholatnya ada yang hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, ada yang hanya mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Kenapa berjenjang dalam nilai sholat yang dia dapatkan? Ini kembali kepada mana khusyuknya di dalam sholat tersebut. Iya. Maka perlu diperhatikan kiat-kiat yang dengannya seorang itu bisa meraih kekhusyukan di dalam sholat. Dan untuk khusyuk di dalam sholat itu ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dengan makna penghambaan secara umum. Dan yang kedua, ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dalam bentuk menyambut sholat itu. Dan yang ketiga, ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dengan sholat itu sendiri, di dalam memahami rahasia-rahasia, di dalam memahami keindahan-keindahan serta makna dari ibadah yang dia jalankan. Iya. Maka ini tiga hal pokok yang diperlukan. Dan tiga hal ini mencakup banyak pembahasan. Dan tentunya di kajian singkat ini kita tidak bisa menguraikan seluruh dari pembahasan tersebut. Misalnya dari pembahasan yang terkait dengan sholat, kita perlu memahami fikih dari bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat, dikir-dikir yang dibaca. Dan ini dari salah satu sebab penting yang membantu seorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Hanya saja di kesempatan ini saya akan membacakan untaian dari keajaiban fikih Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menguraikan bagaimana khusyuk di dalam sholat. Iya. Ini dari sebuah buku yang berjudul Asrarus Shalah, dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Iya. Biasa dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam buku ini beliau inti pembahasannya, sebenarnya beliau membedakan di dalam masalah kesejukan dan ketenangan yang didapatkan oleh seorang yang sholat dan ketenangan dan kesejukan yang disangka oleh orang yang mendengar hal-hal dari selain Al-Quran. Apakah dia mendengarkan pembicaraan, atau mendengarkan lagu, atau mendengarkan ucapan manusia, dan seterusnya. Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullah menguraikan di sela-sela pembahasan bagaimana kesejukan di dalam sholat itu. Iya. Kesejukan di dalam sholat tersebut. Dan dia terangkan bahwa dau perasaan seseorang dan rasa yang dia dapatkan di dalam sholatnya semakin kuat, hal tersebut mewarnai jiwanya, maka itu akan lebih mendominasi pada dirinya. Iya. Tentunya ucapan dan uraian beliau panjang ya. Hanya saja saya uraikan pembahasan-pembahasan penting dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dengannya seorang bisa mengambil dari mana-mana khusyuk di dalam sholat itu. Dan di sela-sela pembahasan insyaallah taala saya akan sisipkan beberapa poin yang membantu seorang itu bisa memahami dari mana-mana ibadah, dari khusyuk, ketentuan-ketentuan yang membantunya untuk khusyuk di dalam ibadahnya. Dan khusyuk ini juga perlu saya ingatkan tidak terkait dengan masalah sholat saja. Dia adalah ibadah yang besar, ada di dalam pembahasan sholat dan ada di pembahasan yang lainnya, ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Karena khusyuk adalah ibadah tersendiri, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, fa'alam annahu la raiba anna salata qurratu uyunil muhibbin wa laddatu arwahil muwahhidin وبستان العابدين ولذة النفوس الخاشعين. Kata beliau, ketahuilah bahwa tidak ada yang meragukan, solat itu adalah penyejuk mata orang-orang yang cinta kepada Allah, kelezatan ruh orang-orang yang bertauhid. Kebun para ahli ibadah dan kelezatan jiwa orang-orang yang khusyuk. Iya. Kata beliau, wuhki ahwali as-sadiqin, dan solat itulah yang menghikayatkan kondisi orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur dalam ibadahnya. Wa mizanu ahwali salikin, dan solat ini adalah timbangan yang menimbang keadaan orang-orang yang berjalan benar berjalannya ke negeri akhirat. Wa hiya rahmatullahil mubda ila ibadikil mu'minin, dan dia adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Iya. Beliau uraikan tentang pentingnya solat ini dan bagaimana keindahannya, dan bagaimana seorang itu harus mengenal keagungan dan besarnya pembahasan solat ini. Hadahum ilaiha, Allah memberi hidayah kepada kaum mukminin kepada solat itu. Wa'arrafahum biha, diberi tarif, diperkenalkan kepada mereka apa solat itu. Wa'ahdaha ilaihim ala yadi rasulihi shadiqil amin, dan dihadiahkan solat ini untuk kaum mukminin melalui tangan rasulnya yang jujur dan dipercaya. Rahmatan bihim wa ikraman lahum, sebagai rahmat untuk kaum mukminin dan kemuliaan untuk mereka. Liyanalu biha syarafa karamatihi wal fawza bi qurbihi, ya, supaya mereka mendapatkan kemuliaan dari kemurahan Allah, keberuntungan dengan dekat kepadanya. La li hajatin minhu ilaihim, semua itu bukan karena Allah perlu kepada hamba. Bal minnatun minhu, bahkan itu adalah anugerah dari Allah kepada mereka. Bal minnatan minhu wa tafaddulan alaihim, dan keutamaan untuk mereka. Ta'abbada biha qulubuhum, ta'abbada biha qulubahum wa jawarihahum jami'an. Dengan solat ini Allah Subhanahu wa taala membuat hamba-hamba itu beribadah dengan hatinya dan dengan anggota tubuhnya sekaligus. Iya. Wa ja'ala haddal qalbil 'arifi minha akmal al-haddain wa a'dhamahuma. Allah telah menjadikan bagian hati yang mengenal salat ini orang yang paling sempurna bagiannya, dan orang yang paling agung bagiannya. Ya. Wa huwa ikbaluhu ala rabbih subhanahu wa farahihi wa taladdudihi bi qurbihi wa tanaumihi bi hubbihi wa bitihajihi bil qiyam bain yadayhi wa insirafihi hal al qiyam lahu bil uburiyyah an iltifat ila ghairi ma'budihi wa takmilihi huquq ibad uburiyyatihi zahiran wa batinan hatta taqa ala wajhi alladhi yardahu rabbuhu subhanahu. Iya. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang agung ini, solat ini? Kata beliau, yaitu dia menghadap kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, menghadap kepada Allah. Wa farahu, dia bergembira dengan hal tersebut. Wa tanadduduhu bi qurbihi, dia merasa lezat dekat kepadanya, merasa nikmat cinta kepada Rabbnya, sangat berbangga bisa berdiri di hadapannya. Kemudian dia selesai dari berdirinya, dari ibadah, dari sholatnya, dengan membawa penghambaan dengan membawa penghambaan kepada Allah, keikhlasan kepadanya yang tidak memerlukan dia berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia telah menyempurnakan hak-hak penghambaan yang zahir maupun yang batin. Sehingga salat itu berjalan di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan supaya seorang itu bisa mengenal khusyuk di dalam salat. Beliau perkenalkan bagaimana keindahan salat itu dan bagaimana harusnya seorang itu menyambut salat. Hendaknya dia pahami bahwa salat ini adalah anugerah dan rahmat Allah untuk mereka. Karunia Allah untuk kaum mukminin. Iya. Mereka diperintah salat, Allah tidak perlu kepada hamba. Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Iya. Maka harus dipahami bahwa anugerah salat ini adalah anugerah yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Maka seorang hamba yang bergembira dengan salatnya, dia menghadap kepada Allah dengan sebenarnya merasa lezat dengan salatnya tersebut karena dekat kepada Rabb-nya. Dengannya dia membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbangga dengan berdirinya, dengan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari hal yang menyempurnakan penghambaannya. Menyempurnakan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibn Al-Qayyim di sini membahasakan ya, bagaimana sholat ini tatkala dia adalah nikmat yang sangat agung dan anugerah yang sangat besar. Itu ibaratnya sholat ini adalah sebuah perjamuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Undangan ini ditegakkan dalam sehari dan semalam selama sebanyak 5 kali. Anggaplah dia sebuah jamuan, seorang diundang untuk menghadirinya. Iya. Dan terdapat di dalam jamuan tersebut berbagai pemberian, berbagai karunia. Terdapat berbagai hadiah, berbagai warna dari kebaikan. Nah, dan pada setiap kebaikan dan hadiah tersebut ada kelezatan, ada manfaat, ada maslahatnya bagi seorang hamba. Bagi seorang hamba. Ya, bisa dibayangkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ini. Iya. Ia dipanggil setiap hari, paling setiap hari dalam batas yang diwajibkan 5 kali di dalam sehari. Iya. Sedangkan di dalam panggilan tersebut, di dalam sholat yang dikerjakan, telah disiapkan berbagai hadiah, berbagai kebaikan, berbagai rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang bayangkan saja. Dan ini awal memahami khusyuk. Beliau buka pembicaraan. Ya. Dibayangkan bagaimana kondisi seorang hamba yang harusnya dia datang ke masjid untuk tujuan ini. Ya. Jadi kalau dia sudah diajak untuk sebuah undangan yang agung seperti ini, yang mengundangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak menghadirinya. Kira-kira bagaimana kerugian akan hal tersebut? Atau kalau dia datang ke masjid tersebut, hadir di undangan, tapi ternyata dia pulang tidak bawa sesuatu apapun, tidak mengambil dari manfaat apapun di dalamnya, betapa besar kerugian di dalamnya. Iya. Dan dia juga bahasakan di sini bahwa orang yang diundang pada acara ini, ya, ketika dia diundang, maka dia mendapatkan berbagai kebaikan. Ada makanan di dalam yang membuat dia telah kenyang, minuman-minuman yang telah menghilangkan dahaganya, diberi dari pakaian-pakaian yang dia berhias dengannya, diberi kecukupan. Padahal sebelum dia datang, iya, sebelum dia datang, karena ia dipenuhi oleh kelaparan, iya, dia berada di kondisi sangat dahaga, paceklik, kurang pakaiannya, atau mungkin tidak berpakaian, atau dia sakit, iya, maka dengan kehadirannya ke masjid, keundangan ini untuk melakukan sholat, seakan-akan dia telah dicukupi, diberi oleh Allah dari makanan, minuman, pakaian, pemberian-pemberian yang mencukupinya, pemberian-pemberian yang mencukupinya. Perhatikan ya, bagaimana beliau bahasakan kondisi hati seorang hamba seperti itu. Iya, hati itu apalagi bersama dengan kehidupan yang terus bergulir dengan berbagai fitnah dan berbagai macam perkara yang bisa melalaikan hati, seakan-akan hatinya itu ditimpa oleh kegersangan. Iya. Ada haus, dahaga, kelaparan. Maka dengan kemuliaan dan rahmat Allah ini, mereka diundang untuk menghadiri dari sholat 5 waktu. Dalam sehari 5 kali, dalam sehari semalam ditegakkan 5 kali. Iya. Maka sungguh ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Karena itulah harusnya dia bayangkan bagaimana dirinya hadir di situ, hadir di undangan tersebut untuk mengambil dari minuman yang menghilangkan dahaga di dalam hatinya. Dia memohon dari hujan yang berisi dari lapisan-lapisan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hujan ini menumbuhkan keimanan-keimanan di dalam hati, menumbuhkan berbagai buah yang indah yang bermanfaat bagi jiwa, hati, dan kehidupan seorang hamba. Iya. Maka kalau dia sholat di kondisi yang seperti ini di hari-hari kehidupannya dan dia memahami, maka ini dari satu poin penting seorang mengenal bagaimana nilai dari sholat itu dan bagaimana dia memanfaatkan sholat itu sebaik mungkin. Sebab siapa yang tahu kedudukan sholat 5 waktu, seperti itu keadaannya, iya, penuh dengan manfaat, dan dia sangat perlu di kondisi yang sangat gersang, yang kalau dia tidak makan darinya, mungkin dia akan mati dan binasa. Ternyata kesempatan yang diberikan dia lalaikan. Iya. Karena dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, tidak mengambil manfaat di belakangnya, maka sungguh itu adalah kerugian bagi seorang hamba. Iya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa paceklik yang menimpa hati seorang hamba itu adalah ghaflah, adanya kelalaian. Dan kelalaian ini pacekliknya hati, ya. Dan ini yang membuat hati itu gersang, membuat hati itu gersang. Dan selama hamba, kata beliau, madama al-abdu fi dzikrillahi wa iqbali alaihi faghaythur rahmah yanzilu alaihi kalmatar al-mutadarik. Kapan seorang hamba itu terus berzikir kepada Allah, menghadap kepadanya, maka hujan dari rahmat akan turun untuknya. Iya, akan turun untuknya seperti hujan deras. Tapi kapan dia lalai, maka kegersangan dan paceklik ini akan menimpa hatinya. Akan menimpa hatinya. Dan sini bahayanya kalau dia biarkan, فَإِذَا تَمَكَّنَتِ الْغَفْلَةُ مِنْهُ وَاسْتَحْكَمَتْ صَارَتْ أَرْضُهُ خَرَابًا مَيِّتًا. Apabila kelalaian ya, sudah menetap di tanah itu, di hatinya, sudah menguat ke situ, maka menjadilah hati itu bagikan tanah yang rusak dan mati. Ya. Mau ditanami, disiram, belum tentu tumbuh. Kan itu tanah yang mati seperti ini. Ya. Mau dikelola dan dikembangkan, dia tidak bisa mengambil manfaat yang banyak. Bahkan mungkin dia akan merugi. Ini kalau dia biarkan, hatinya selalu dipenuhi oleh kelalaian. Dipenuhi oleh kelalaian. Iya. Maka hati ini hendaknya diperhatikan. Dan beliau gambarkan bagaimana kondisi hati itu, bagaimana harusnya hati ini diperhatikan, dipupuk, disirami, dipelihara, dijaga, sehingga dia menjadi hati yang hidup. Menjadi hati yang hidup. Ya. Maka ini penggambaran dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bagaimana seorang memperhatikan kondisi hatinya. Ya. Dengan ibadah yang dia lakukan ini. Dan kita di pembahasan sholat. Nah, kata beliau rahimahullah, فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ, demikian pula hati itu. إِنَّمَا يَيْبَسُ إِذَا خَلَى مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَحُبِّهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ. Hati itu akan menjadi kering apabila dia kosong dari tauhid, kosong dari kecintaan kepada Allah, kosong dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kosong dari berzikir kepadanya dan berdoa. Fatusibuhu hararatun nafs, akhirnya dia tertimpa oleh panas pada jiwa. Wa narus syahwat, tertimpa oleh api syahwat. Iya, perhatikannya, begitu hati sudah kosong dari tauhid, kosong dari kecintaan kepada Allah, dikir, doa, maka hatinya ditimpa oleh panas yang biasa ada pada jiwa. Jiwa dasarnya itu mengandung derajat panas yang sangat tinggi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dengan kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbu. Dan dia ditimpa oleh api dari syahwat. Mulai muncul dari kejelekan-kejelekan jiwa itu. Tatkala hatinya tidak, dia tidak perhatikan. Fatamtani'u afsanul jawarihi minal imtidari ila idha madadatha wal inqiyat idha kuttaha. Maka bagian-bagian dari anggota tubuh ini sudah tidak mau menyambut lagi. Iya, sudah tidak mau menyambut lagi. Dia menahan karena sudah diberi dari syahwat dan dari panasnya jiwa, dan ikut kepadanya. Iya, ikut kepadanya. Maka anggota badan ketiga diajak untuk beramal, dia tidak mau menyambut lagi. Panatas luhu ba'du hiya wasyajaratu illa linnar. Maka dalam keadaan yang seperti ini, hati itu tidak cocok lagi. Sebagaimana pohon kalau sudah kering, sudah tidak bisa tumbuh, disirami tidak tumbuh juga. Maka ini cocoknya dijadikan sebagai bahan bakar untuk api saja. Sama dengan hati seperti itu. Apabila dia kering, maka cocoknya kata Ibnu Al-Qayyim hati itu cocoknya untuk api neraka. Iya. Sebagaimana kayu, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, kalau sudah tidak bisa disirami lagi, tidak bisa hidup lagi, cocoknya menjadi apa? Bahan bakar. Dan beliau bawakan ayat, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka inilah berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Iya. Mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Tapi sebaliknya, "Faidza kana al-qalbu mamturan bi matarir rahmah." Apabila hati itu dihujani dengan hujan rahmat. "Kanat al-aqsar layyinatan munqadatan raqbah." Maka cabang-cabang dari hati itu akan menjadi lembut, patuh, dan selalu basah. "Faidza badattaha ila amrillahi inqadat ma'aka." Dan kalau hati ini kamu ajak kepada perintah Allah, dia akan tunduk, mengikut. "Wa aqbalat sari'atan layyinatan wadi'atan." Dan dia akan datang dengan segera. Iya. Layyinah, lembut. Dan mengikut. Nah, "Fajanaita minha min thimaril ubudiyah ma yahmiluhu kullu ghasmin min tilkal aqsar wa maddatiha min rutubatil qalbi wa rabbih." Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, engkau akan mendapatkan buahnya. Hal yang dibawa oleh cabang-cabang hati itu, tangkai-tangkai yang tumbuh dari hati, yang berbuah dari sejuknya hati tersebut, basahnya hati. Maka ini kalau sudah berjalan dengan baik, maka dia akan memberikan pengaruh yang indah pada hatinya dan memberikan kekuatan pada badannya di dalam beramal. Iya. Maka inilah yang berpengaruh. Jadi kesimpulannya beliau uraikan di sini dari pembahasan-pembahasan bahwa hati itu ya perlu diperhatikan. Dan inilah kondisi yang harusnya disiapkan oleh orang yang ingin menghadap ke dalam sholatnya. Dia perhatikan pentingnya makna sholat ini, agungnya anugerah ini. Beliau tadi perumpamakan bagikan jamuan ini, sholat penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan, hadiah, pakaian, hal yang menghilangkan dahaga, menghilangkan kelaparan. Ya. Kemudian beliau ingatkan, bagi siapa yang hadir ke sini, hendaknya dia perhatikan kondisi hatinya. Sebab ini yang mengambil manfaat dari perjamuan tersebut. Ya. Maka kondisi hati ini, baik atau tidaknya, itu yang menentukan dia mengambil manfaat atau tidak di dalam hal tersebut. Iya. Dan beliau bagi manusia itu menjadi tiga. Benar baik membagi manusia di dalam hal ini menjadi tiga. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, ini terkait dengan orang yang menggunakan anggota tubuhnya di dalam beribadah. Beliau bagi menjadi tiga. Kata beliau, "Ahaduhuma wa ahaduha man istamala tilkal jawari fima khuliqat lah, fima khuliqat lahu wa urida minha, fahadha huwa alladhi tajara Allah bi arba'i tijar wa ba'a nafsahu lillahi bi arba'i bayt, bi arba'i bayt." Yang pertama adalah siapa yang menggunakan anggota badannya, anggota tubuhnya, padahal yang dia diciptakan untuknya. Dan memang dia diperuntukkan untuk hal itu. Iya. Sekarang anggota tubuh dicipta oleh Allah untuk beribadah. Kalau dia gunakan dengan baik, sebagaimana mestinya, maka dia inilah orang yang berniaga dengan perniagaan yang paling menguntungkan. Orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transaksi yang paling membawa keuntungan untuknya. Iya. Kemudian kata beliau, "Wassalatu wudi'at li'istimalil jawarihi jami'iha fil 'ubudiyyah tab'an liqiyamil qalbi biha." Sedangkan salat itu, perhatikan. Sedangkan salat itu ya, diletakkan, disyariatkan untuk menggunakan seluruh anggota tubuh di dalam menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut kepada penghambaan hati. Iya, mengikut kepada penghambaan hati. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, man istamala jawarihahu fi ma lam tukhlaq lahu bal habasaha al mukhalafat wal ma'asi wa lam yutliqha fahadha huwa alladhi khaba sa'yuhu wa khasirat tijaratuhu wa fatahu ridha rabbihi azza wa jalla ankum wa jazilu thawabihi wa hasala ala sakhatihi wa alimi iqabihi. Golongan yang kedua dari manusia, orang-orang yang menggunakan anggota tubuhnya bukan pada hal yang ia dicipta untuknya, bukan dalam rangka beribadah. Bahkan anggota tubuhnya ini dia tahan, dia gunakan di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia belenggu tubuhnya di sini. Maka orang yang seperti inilah orang yang merugi upayanya, ya, orang yang hancur perniagaannya, dan dia luput, tidak mendapatkan ridha dari Rabb-nya, tidak mendapatkan pahala yang besar, bahkan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya siksaannya. Iya. Maka ini jenis yang kedua dari manusia. Jenis yang ketiga, kata beliau, man attala jawarihahu wa amataha bil batala wal jahal. Jenis yang ketiga adalah siapa yang menganggurkan anggota tubuhnya. Dibuat anggota tubuh itu apa? Menganggur. Dan dia matikan anggota tubuh itu dengan cara apa? Bil batala wal jahala, dengan pengangguran dan tidak belajar. Ini dua hal. Dia menganggur dan tidak belajar. Fahadha aidan khasirun ba'irun a'zamu khasaratan min alladhi qablahu. Maka ini juga dia merugi, ya, terputus kebaikan darinya, lebih besar kerugiannya dari orang yang sebelumnya. Dari orang yang sebelumnya. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, "Fainal 'abd innama khuliqa lil-'ibad wa ta'ala lil-batala." Sebab hamba itu dicipta untuk beribadah dan ketaatan, bukan untuk menganggur. Seorang dicipta. Iya. Karena itu beliau katakan, "Wa abghadul khalqi ila Allah al-'abdul battal." Dan makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah seorang hamba yang pengangguran. "Alladzi la fi syughlid dunya wala fi sa'yil akhirah." Orang yang tidak ada kesibukan dunianya, tidak ada pula kesibukan upayanya untuk negeri akhirat. Jadi ini pengangguran namanya. Pengangguran dunia, tidak pula ada kerjaannya di dunia, dan tidak ada pula kegiatannya untuk apa? Negeri akhiratnya. Nah, maka ini dianggap oleh Ibnul Qayyim sebagai orang yang paling merugi. Dan ada kalimat-kalimat ya dari para sahabat yang memberi makna kepada apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni la akrahu an ara ar-rajula farighan la fi 'amali dunya wa la fi 'amali akhirah." Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak suka melihat orang pengangguran, kosong. Ya. Tidak ada kegiatannya dalam amalan dunia, tidak ada pula kegiatannya dalam amalan akhirat. Itu pengangguran namanya. Iya. Jadi kalau ada kegiatannya di amalan dunia, itu mending daripada tidak ada kegiatannya sama sekali. Kalau ada amalan akhiratnya, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dia tidak ada amalan dunia, itu juga dicela. Karena keluar dari apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam kehidupan. Wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari apa? Dunia. Jadi ada dua hal. Dan yang sempurnanya kalau dia penuhi kewajibannya dari dua hal. Dia ada kerjaannya dari sisi akhiratnya, ada kerjaannya juga dari sisi apa? Dunianya. Iya. Baik. Maka Ini tiga keadaan manusia disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan beliau berikan perumpamaan-perumpamaan untuk tiga orang ini. Dan beliau simpulkan bahwa orang yang pertama tadi, itulah orang yang selalu terjaga. Dia selalu ada kehidupan dan bersiap untuk melaksanakan apa yang Allah perintah kepadanya, apa yang dengannya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, ini orang yang berkhianat, kata Ibnu Al-Qayyim. Ya, yang kedua tadi, sebab anggota tubuhnya tidak dia gunakan pada hal yang semestinya. Allah amanahkan supaya digunakan dalam ketaatan dan ibadah, ternyata dia gunakan dalam penyelisihan dan maksiat. Maka ini orang yang berkhianat. Dan yang ketiga, inilah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Maka ini tiga jenis dari manusia. Semuanya dalam hal yang dianggap sebagai perkara yang jelek. Baik. Jadi ini pendahuluan-pendahuluan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk beliau masuk menguraikan pembahasan rahasia-rahasia seorang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi dia kenal ini. Harus dia pahami. Iya. Dan ini dari kaidah-kaidah penghambaan. Iya. Seorang ketiga masuk ke dalam sebuah ibadah, dia kenal ibadah tersebut. Apa maksud dari ibadah itu? Apa yang harus dipersiapkan di dalam ibadahnya? Di dalam ibadahnya. Maka di sini Ibnu Al-Qayyim sudah menyinggung beberapa hal. Pertama, dia harus kenal dulu keagungan sholat yang akan dia kerjakan. Iya. Besarnya keutamaannya, besarnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah siapkan di dalam sholat itu. Ini harus dipahami. Dan ini untuk membahas keagungan sholat, ini pembahasan yang perlu tema tersendiri. Karena buku-buku yang ditulis tentang keutamaan sholat, keagungannya, ya, fadilah dan kebaikannya adalah buku yang sangat banyak. Sebagiannya ditulis berjilid-jilid seperti buku Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, ya, dicetak dengan dua jilid besar dengan judul Ta'zim Qadri Salat, mengagungkan kadar dari sholat. Iya, mengagungkan kadar dari sholat. Maka dia kenal dari keagungan sholat ini. Kalau dia kenal keagungan dari sholat itu, maka itu adalah batu pertama untuknya bisa khusyuk di dalam sholatnya. Sebab dia tahu besarnya nikmat sholat, besarnya anugerah Allah. Ibn Al-Qayyim di sini memberi percontohan yang mudah dipahami. Anggaplah saja sholat itu seperti perjamuan. Ya, ini jamuan sudah siap di dalamnya berbagai. Kalau kita di dunia jamuan makan, ya, ada makanan, ada minuman, kadang di dalam jamuan tersebut sudah diberikan hadiah-hadiah bagi siapa yang datang. Ya, dan ini lebih dalam sholat, lebih daripada itu. Ya, yang dipersiapkan bagi siapa yang menghadiri sholat diberikan dari kekayaan-kekayaan, kecukupan-kecukupan, hal yang membuat seorang itu bahagia di dunianya dan di akhiratnya. Dan ini perjamuan 5 kali dalam sehari. Iya. Dia mengundang siapa? Iya. Kita di dunia ini kalau diundang sholat, iya, oleh seorang, apa namanya, kalau di dunia ini kita diundang jamuan, sifatnya keduniaan, anggaplah jamuan makan misalnya, iya, acara pernikahan, yang mengundang adalah seorang yang ditokohkan di tengah manusia. Oh, yang mengundang Pak Gubernur, Pak Presiden. Kira-kira bagaimana seorang ketika mendapatkan undangan? Iya. Dan ini undangannya undangan khusus. Dia misalnya dikirimi undangan khusus oleh Pak Presiden untuk menghadiri apa? Sebuah undangan. Ditulis namanya khusus di situ. Iya. Ini undangan Allah menghadiri sholat berjamaah pada setiap muslim dan muslimah, lebih daripada itu. Betapa banyak kita diajak, dianjurkan untuk menghadirinya. Iya. Harus dipahami. Jadi kalau dia tahu siapa yang mengundang, iya, ada pengagungan dan pembesaran kepada Allah dalam hatinya, maka ini akan membuat seorang hamba itu ketika mendatangi sholatnya berbeda dengan orang-orang yang lalai. Dia kan tahu sholat ini bukan hal yang biasa. Ya, dia bersiap untuk menghadirinya, berpakaian dengan baik. Dan biasanya seorang itu sebelum undangan dia sudah datang dahulu. Ya. Dan ini yang mengundangnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akan diberikan pemberian-pemberian di situ sesuai dengan kadar siapa yang datang. Jadi kalau dia segera datangnya, ya, belum lagi azan dia sudah muncul di masjid, maka lebih diharapkan dia mendapatkan apa? Banyak kebaikan. Tapi ini berbeda dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin terhadap nikmat yang agung ini. Kurang kesadaran akan besarnya nikmat. Apalagi pembahasan yang kedua terkait dengan kondisi hati. Ini dibahas oleh Ibnu Al-Qayyim. Sebab ini dari sumber khusyuk. So, kalau hatinya penuh dengan tauhid, penuh dengan kecintaan kepada Allah, dia kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hatinya selalu berdoa kepada-Nya, bermunajat kepada Allah. Kayak ini dari hati yang hidup, membantunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan besar. Ya. Karena pokoknya itu adalah amalan hati. Kalau kekuatan hatinya kuat, ya, badan walaupun sakit tetap saja bisa bergerak, berupaya, berusaha. Karena itu jangan heran ya melihat dan membaca di sebagian hadis ada sebagian sahabat yang diketemukan terbunuh di jalan Allah, di badannya lebih dari 70 sayatan dan luka. Ya. Bagaimana dia bisa bertahan dengan sayatan dan luka tersebut? Tetap saja dia berperang. Ada sesuatu di dalam hatinya yang memotivasinya, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus dimiliki oleh seorang hamba. Demikian pula orang yang mau hadir di dalam sholat, dia harus tahu dari kondisi hatinya. Ya. Inilah tadi yang dibahasakan oleh Ibnu Qayyim. Hati itu jangan sampai dia gersang, paceklik. Ya. Dan kalaupun dia seperti itu, dia harus tahu bahwa hati yang seperti ini harus dia obati. Dan mengobatinya itu dengan memanfaatkan sholat. Ya. Ibaratnya, kalau dia di kehidupan dunia diundang menghadiri perjamuan, dan dia memang dalam keadaan sangat lapar sekali, sangat haus sekali, sangat dahaga sekali, maka begitu dia datang ke jamuan, apa yang dia lakukan? Kan dia makan. Ya. Sebanyak-banyaknya, minum sampai dia puas. Agar supaya badannya menjadi apa? Kuat kembali kalau dia menghadiri jamuan. Ada orang datang sholat, kadang dia tidak sentuh makanan dan minuman. Ya. Atau makan dan minum hanya sesuap dua suap. Inilah ibarat orang yang kurang apa? Khusyuknya di dalam sholatnya. Ya. Maka ini pendekatan-pendekatan dari Al-Qayyim memudahkan seorang memahami. Ya. Baik. Di sini beliau mulai masuk ya, menjelaskan dari rahasia-rahasia khusyuk di dalam sholat itu. Kata beliau, pada Allah ibadahul mu'minin al-muwahhidin ila hadihi salawat al-khams rahmatan minhu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba yang beriman lagi bertauhid untuk melakukan sholat lima waktu ini sebagai rahmat dari Allah untuk mereka. Wahayya'a lahum fiha anwa'al ibadah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka di dalam sholat berbagai bentuk ibadah. Perhatikan ya, di dalam sholat itu jangan disangka sholat saya. Di dalamnya itu terdapat berbagai bentuk ibadah di dalam sholat. Iya. Karena itu kalau kita bicara tentang hikmah dari sholat, itu pembahasannya banyak sekali. Dan kalau kita berbicara tentang rangkaian-rangkaian ibadah yang tercakup di dalam sholat, itu pembahasannya luas. Dan menurutnya di sini menguraikan sebagiannya saja dari dasar-dasar yang membantu seorang itu bisa khusyuk di dalam sholat itu. Dia bisa memahami sholat itu hadir dalam keadaan dia sangat cinta, rindu untuk sholat. Rindu untuk sholat. Ini yang ingin diwakarkan oleh Ibnu Qayyim. Iya. Jadi kalau didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik, tersirat di dalam hati dengan baik, akan memberikan pengaruh yang indah. Akan memberikan pengaruh yang indah. Nah, kata beliau, yanal al-abdu min kulli qawlin wa fi'lin wa harakatin wa sukunin haddahu min athayah. Supaya seorang hamba itu di dalam sholat, dengan pada setiap ucapan, perbuatan, gerakan, maupun diamnya dia di dalam sholat, dia mendapatkan bagiannya yang besar dari hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam sholat itu. Wa kana sirru sholati wa lubbuha. Nah, harus diketahui bahwa rahasia dari sholat dan inti dari sholat itu adalah ikbalul qalbi fiha ala Allah. Ini rahasia dan inti di dalam sholat, yaitu hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini rahasia dan intinya. Jadi kalau dipahami hal ini, akan mudah seseorang itu untuk mengenal dari rahasia sholat. Bagaimana dia menghadirkan hatinya untuk menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huduruhu bi kulliyatihi baina yadayhi. Dihadirkan hatinya dan dihadirkan seluruh dirinya untuk bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Fa idza lam yuqbil alayhi wa ishtaghala bi ghairihi wa laha bi hadithi nafsihi kana bi manzilati waqidi waqdin ila babil maliki muqtadiran min khatayahu wa zalalihi mustantiran sahaiba judihi wa karamihi wa rahmati mustaqiban lahu ma bakiya qalbuhu liyaqwa bihi ala al-qiyam fi khidmatihi lama wasala ila babil malik lam yabqa illa munajatuhu lahu wa taqata anil malik wa zaga anhu yaminan wa shimalan awwalahu dhahrahu wa ishtaghala anhu bi abqati shay'in ila al-malik wa aqallihi indahu qadran alayhi fa atharahu alayhi. Baik. Kata beliau, jadi inti dan rahasia sholat berapa tadi? Dua hal. Inti dan rahasia sholat, kata Ibnul Qayyim, hatinya menghadap penuh kepada Allah. Kemudian dirinya secara keseluruhan diperuntukkan untuk bersimpuh di depannya. Itu intinya. Oke. Kalau dia tidak menghadap kepada Allah, sudah hadir sholat, tapi dia tidak menghadap kepada Allah, bahkan sibuk dengan selain Allah, dia lalai dengan bisikan jiwanya. Jiwanya di dalam sholat menghadirkan, hadir semua pekerjaannya di sholat. Hadir perdagangannya, hadir kecekcokannya di rumah, hadir masalahnya, hadir ini dan itu, semuanya dihadirkan. Ini kira-kira dia menghadap kepada Allah atau tidak? Tidak menghadap. Sebab dia lalai. Maka ini perumpamaan orang yang seperti ini, kata Ibnu Al-Qayyim, itu bagikan seorang pimpinan rombongan. Seorang yang datang dalam sebuah rombongan, dia datang menghadap ke pintu raja, maksudnya ke pintu Allah. Dia datang, dia datang dalam kondisi dia tahu banyak dosa-dosanya, banyak kesalahan-kesalahannya, dan dia datang dalam kondisi mengharap dari limpahan karunia, kedermawanan dan rahmat Allah. Dia datang dalam kondisi minta hatinya itu diberi makan yang bisa menguatkannya untuk berkhidmat kepada Allah yang menguasainya. Tapi begitu sudah sampai ke pintu, dan antara dia dengan pintu cuma apa? Dia bermohon saja, meminta saja. Tapi begitu sudah sampai, apa yang dia lakukan? Dia berpaling dari mahalnya, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke kanan dan ke kiri. Bahkan ada sebagiannya yang membelakanginya. Ya, sholat cuma gerakan saja, tapi pikirannya enggak ada yang masuk ke sholat. Bahkan kadang dia menyibukkan dirinya dengan hal yang paling dibenci oleh Allah. Hal yang paling dibenci. Kadang kalau dia pikir dunia itu mending, Sebagian manusia pikir maksiat wallahualam dalam sholatnya. Iya. Dan pikir dunia itu saja di dalam sholat adalah suatu hal yang dibenci. Karena dunia hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di dalam Al-Quran. Kita diingatkan. Jangan menoleh pada dunia. Tidak boleh diperbandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Ternyata dia sibuk dengan hal yang dibenci oleh Allah. Wa aqallihi indahu qadarun 'alaih. Dia sibuk dengan hal yang derajatnya itu rendah di sisi Allah. Fa'atharahu 'alaih wa sayyarahu qiblata qalbihi. Ya. Wa mahilla tawajjuhihi wa mawdi'a sirrihi. Maka dia lebih utamakan kesibukannya itu tadi. Dan dijadikan itu kiblat hatinya. Tempat dia menghadap. Ya. Tujuan dan rahasianya. Nah. Wa ba'atha gilmanahu wa khadabahu liyaqifu bi khadabi ta'atil malik iwalan anhu. Itu ibaratnya seperti orang yang sudah sampai seperti itu. Dia sendiri tidak berucap. Sudah sampai depan raja. Dia tidak meminta. Tapi yang dia kirim siapa? Anak-anak buahnya. Pelayannya pergi ke sana minta keraja. Jelas ya, sebagai ganti darinya. Wa ya'tadiru anhu, dan mereka memintakan apa? Maaf untuknya. Wa yatubu anhu fil khidmah, wa yanubu anhu fil khidmah, menggantikan mereka dalam, dan mereka menggantikannya di dalam beribadah. Iya. Itu artinya ya, bagaimana ibaratnya Ibnu Qayyim pembahasan mendekatkan pemahaman. Ya, sudah sampai depan raja. Sudah ada di depan pintunya. Ya. Dia bisa berbicara saja apa yang dia minta. Tapi dia tidak minta. Dia kirim orang-orang yang bawa kirinya ke sana, raja. Layani dia. Harusnya dia sendiri yang melayani. Ya. Sisa itu saja dia lakukan. Dan raja melihat semua yang dia kerjakan. Menyaksikan semua perbuatannya. Ya. Semua perbuatannya. Maka kira-kira apa yang akan dia dapatkan? Dalam kondisi yang seperti ini, yang bisa dipahami ya, dan perubahan yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya tidak pantas pada orang-orang yang beribadah seperti ini kondisinya. Ya. Apalagi kata Ibnu Qayyim, wa ja'ala subhanahu salata sababan mursilan ila qurbihi wa munajati wa mahabbati wa unsibi. Allah telah menjadikan salat itu sebagai sebab yang menyambung seorang hamba untuk dekat kepada Allah, bermunajat kepadanya, cinta kepadanya, dan dia apa merasa sejuk di sisi Allah dengannya. Nah, itulah sholat. Dan itu diantara tujuannya. Ya. Seorang itu dikenalkan dengan sholat, disyariatkan sholat itu menjadi sebab dia dekat kepada Allah, itu tempat terdekatnya kepada Rabbnya. Sholat itu tempatnya dia bermunajat. Dia bermohon kepada Allah, meminta. Dan sholat ini, disitulah dia membuktikan cintanya kepada Rabbnya. Ya. Dengan sholat itu, dia merasa bahagia, sejuk. Ya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat seorang tamu, dia hadir ke tuan rumah. Orang yang dia sangat cintai, orang yang dia senangi. Ya. Biasanya, kalau dia hadir di situ, dia sedang berlama-lama di sisinya. Bahagia, ya, duduk, berjam-jam pun dia lakukan dalam masalah. Maka harusnya demikian seorang mukmin, cinta kepada Rabbnya, harusnya dia gembira dengan sholatnya, merasa tenang dengannya, ya. Dan dia sejuk ketika sudah masuk ke dalam sholat, sudah masuk ke dalam sholat. Karena itu Rasulullah SAW kalau sudah masuk ke dalam sholat, beliau beristirahat penuh. Ya. Itulah yang membuat apa? Beliau beristirahat. Dan demikian pula orang-orang yang saleh, sebab mereka dapat makna dan ruh khusyuk di dalam sholat ini. Baik. Maka ini yang membedakan ya, antara apa namanya sholatnya seorang hamba ya, yang hadir hatinya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan di dalam sholat tersebut, dengan orang yang tidak mengerti dan tidak memahami makna dari khusyuk di dalam sholat ini. Apa kewajibannya? Ya. Apa rahasia dan maksud dari sholat tersebut? Baik. Ya, saya apa namanya di pembahasan kita di kalau pembahasan pagi biasanya 2 jam ya. Antara setiap jamnya saya berikan waktu 2 menit untuk tanya jawab supaya apa namanya bisa fresh lagi. Baik, ada sekarang jeda 5 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Khususnya kita di dalam sholat, apakah dipengaruhi juga khususnya kita di luar sholat? Mungkinkah kita khusus di dalam sholat, sementara di luar sholat kita tidak khusus? Misalnya kita menggunakan musik di mobil, ada masuk langsung Allah Akbar. Saya rasa saya tidak mendapatkan itu. Iya. Baik, ya tadi saya sudah isyaratkan di awal pertemuan ya, bahwa khusyuk itu ada hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah penghambaan. Ada hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disiapkan sebelum sholat. Dan yang terkait dengan sholat itu sendiri. Jadi kalau memang keterkaitan, ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya. Dan di antara kategori khusyuk nanti akan datang ucapan Ibnu Qayyim, dia memutus seluruh hubungannya dengan dunia ketika dia masuk ke mana? Ke sholatnya. Jadi sudah putus hubungan. Ya. Karena itu kenapa seorang itu dianjurkan datang ke masjid berpagi-pagi lebih awal. Ya. Supaya dia ada persiapan untuk sholat. Jelas ya? Jangan dia baru telepon sana sini, baru sibuk ini, baru ini. Begitu komat langsung ke masjid. Masih teringat teleponnya, kesibukannya. Ini diantara hal yang apa? Kurang membantunya. Dan begitu dia bersiap, sebelum adzan misalnya, dia sudah berwudu, sudah baca Al-Quran, ya, sudah dia ingat dari ketentuan-ketentuan bagaimana sholat itu khusyuk di dalam sholat. Ya, maka ini dia sudah bersiap masuk ke sholat. Dan ini beda dengan orang yang apa? Tiba-tiba lepas dari urusan dunia, langsung masuk ke sholat. Walaupun orang kalau bagus sisi pengetahuannya dan bagus dari sisi ibadahnya, ya, kadang dia langsung masuk di dalam sholat, bisa dia putuskan dunia dari dirinya dan langsung didapatkan khusyuk. Ada yang seperti itu, bisa. Tetapi ini perlu dari renungan-renungan dan ilmu-ilmu. Ya, dan orang bertingkat di dalam hal tersebut, berbeda-beda di dalam hal tersebut. Tapi umumnya seperti yang saya katakan tadi, khusyuk itu ada beberapa keterkaitannya. Ada beberapa keterkaitannya bukan di dalam sholat itu sendiri. Baik. Nah itu sebenarnya antara masalah yang menimpa banyak orang yang sholat sebenarnya. Karena itu salah satu apa namanya kiat untuk khusyuk, seorang memahami apa yang dibaca di dalam sholat. Iya. Jadi sekarang di dalam sholat itu saya sebutkan tadi ada kaidah-kaidah ibadah secara umum, kaidah ibadah secara umum. Iya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang terkait langsung dengan sholat. Al-Fatihah bisa kita ikuti. Ya. Begitu imamnya sudah baca surah, oh saya nggak hafal surah ini. Ya. Kalau dia tidak hafal, maka di sini dia hadirkan posisinya ketika sholat. Dia sekarang berdiri untuk siapa dia berdiri? Ya. Di depan Allah kan begitu. Bayangkan saya di depan raja. Kalau kita di ini di dunia, kalau kita lihat orang-orang yang biasa apa namanya di depan presiden atau ini, dia bukan yang berbicara, bukan yang punya aja, tapi berada di situ tegak aja, tidak berbuat dan perkara-perkara yang apa, membuat perhatian Pak Presiden ini kurang senang terhadapnya, kan begitu? Ini kehidupan dunia seperti itu. Bagaimana pula kira-kira kalau dia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi, yang menentukan surga dan neraka, di tangannya lah segala perbendaharaan. Ini harusnya direnungi kondisi dirinya. Iya. Maka renungan yang seperti ini itu membantu dia khusyuk, walaupun bacaan imam sekarang dia tidak paham, tapi ada makna lainnya yang mengikat dia. Karena itu ikatan-ikatan khusyuk dari banyak jalur. Karena dari jalur bacaan, karena dari jalur penghambaannya kepada Allah, karena dari jalur dia memahami posisinya sedang apa. Dia sedang berdiri kah, sedang rukuk kah, sedang sujud kah. Dan ini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kalau dia berdiri, apa yang harus dihadirkan? Ketika dia rukuk, dia harus sadar rukuknya ini apa posisinya. Jadi kondisi apa? Sujudnya, sujud pertama, dulu di antara dua sujud, sujud kedua, apa maknanya? Ini yang ingin dibahasakan oleh Ibnu Qayyim supaya kita kenal dari gerakan-gerakan. Bukan cuma bacaan saja, gerakan pun oleh Ibnu Qayyim disifatkan oleh beliau dari keindahan ibadah di dalamnya untuk membantu kita khusyuk di dalam sholat tersebut. Baik. Sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimat u'idda telah disiapkan. Sebagaimana neraka juga ketika disebut u'idda lil kafirin, telah disiapkan untuk orang kafir. Rasulullah pernah berdiri di atas mimbar, beliau melihat sorga dan melihat neraka. Menunjukkan bahwa sorga dan neraka sekarang sudah apa? Sudah ada. Kenapa? Ya akan masuk dan insya Allah ya, pasti akan masuk. Baik. Terkait dengan masalah apa namanya sekarang sudah ada penghuni atau tidak, itu dari perkara-perkara yang tidak perlu ditanyakan. Yang perlu ditanyakan bagaimana, apa amalan yang bisa memasukkan saya ke surga, apa amalan, kegiatan yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Itu harusnya kita semangat di dalamnya. Ya kalau kita tahu surga ini sudah ada penghuninya sekarang, neraka sudah penghuni sekarang, kita tahu atau tidak tahu, tidak ada manfaatnya untuk kita. Ada manfaatnya atau tidak? Membantu kita untuk masuk surga? Kan tidak juga. Karena itu, di dalam hal yang seperti ini, dari hal yang baik di dalam penghambaan, seorang melihat pada jalan yang menghadap kepada Allah, hal yang bisa dia bawa ke negeri akhirat. Menjadi bekalnya ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan, apakah ada doa khusus yang membuat kita khusyuk di dalam salat? Seorang diajarkan berbagai doa di dalam hari. dia memohon khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa lafaz doa dalam hal ini. Ya. Nah, boleh dia memohon kepada Allah khusyuk di dalam ibadahnya, khusyuk di dalam segala perkara. Ya, dengan bahasa sendiri. Sebab di antara sebab yang membantu seorang itu khusyuk, bisa khusyuk kalau dia selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada-Nya. Anggaplah misalnya ada orang yang dia sulit untuk khusyuk. Ya, sulit untuk khusyuk. Tapi dia berdoa terus kepada Allah supaya diberi khusyuk, terus dia berdoa. Maka itu ibaratnya seorang yang terus mengetuk pintunya raja. Ya. Diketuk belum diberi, diketuk lagi, diketuk lagi. Kira-kira kalau diketuk terus, mungkin tadi bukan kan? Sangat mungkin digunakan, kan begitu? Kalau begitu, jangan berhenti dari berdoa. Ya, kalau doanya dikabulkan, Allah akan memberikan untuknya sebab-sebab yang dengannya dia bisa khusyuk. Ya, yang dengannya bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Nah, karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini doa yang agung, doa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik. Dan dia mengumpulkan perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusy wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka qalban khashian. Dan seterusnya sampai akhir doa. Diminta beberapa perkara di depannya dan di antara diminta, ya Allah, saya memohon kepada-Mu lisan yang jujur dan saya memohon kepada-Mu hati yang khusyuk. Hati yang apa? Khusyuk. Ini salah satu doa ya, dari doa yang masyhur. Ada doa-doa yang lainnya. Yang jelas, kalau ada doa yang bisa dihafal, dia mohon, tidak apa-apa. Dia hafal itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak bisa menghafal doa, dia mohon khusyuk saja. Walaupun dia mohon pakai bahasa Indonesia, Allah Subhanahu wa Taala maha mendengar, lagi maha mengabulkan doa. Baik. Kita kembali ke pembahasan Idul Qayyim, rahimahullah ta'ala. Iya. Di sini beliau singgung terkait dengan masalah setelah kita poinkan tadi ya, bahwa manusia itu dicipta untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanya harusnya dia tahu bahwa sholat ini tujuannya dia lakukan untuk mendekatkannya kepada Allah, bermunajat kepadanya, lebih cinta kepadanya, dan lebih bagus penghambaannya kepada Allah. Itu harus dipahami dari kaidah dasar ya, di dalam hal ini. Nah, kemudian dari hal yang diingatkan juga oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, syarat sholat lima waktu ini, antara sholat ke sholat berikutnya, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kan ada jarak. Ya, ada jarak. Nah, jarak-jarak ini namanya dia sudah keluar dari sholat. Di sini peluang dimasuki oleh syaitan, membuatnya lalai, membuatnya keluar dari mana sholat. Nah, ini berpengaruh, sudah keluar dari sholat. Begitu memasuk sholat lagi, dia apa? Dia belum tentu seperti keadaannya ya awal. Iya. Jelas ya? Karena itu dari sifat ahli ibadah, orang yang sudah bagus khusyuknya di dalam sholat, seorang yang ketiga sholat mau hadir, dia sudah rindu, ingin menghadirinya. Itu menunjukkan hatinya bagus. Ya. Dan dari ciri hati yang baik pula, kalau dia sudah selesai sholat, itu dia anggap waktu yang paling merugi bagi dia. Sebab dia sudah selesai. Harusnya dari tadi dia tetap di dalam sholat. Dia rindu, cinta tetap di dalam sholat. Maka begitu dia selesai sholat, dia merasa apa? Merasa kehilangan sekali. Ini ciri hati yang apa? Hati yang baik, hidup. Jelas ya? Maka dua ciri ini diperhatikan. Jadi begitu sholat mau hadir, kalau dia rasakan pada hatinya rindu, ingin sholat, nah ini adalah hati yang apa? Ciri yang baik kepada hatinya. Dan begitu sholatnya selesai, dia merasa apa namanya kehilangan, maka ini apa? Ciri yang kedua, bahwa hatinya hati yang baik. Sebagian orang ada yang masya Allah sudah sholat, ya. Dia sholat, oh sebentar saya sholat dulu, ditancap saja untuk menyelesaikan kewajiban saja. Ya. Nah ini gak cocok ya. Ya penggambaran-penggambaran yang dibuat oleh Ibnu Qayyim tadi itu untuk mendekatkan pemahaman. So kadang yang kita saksikan di kehidupan dunia, kalau kita ketemu dengan orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, ya harusnya kan dari hal yang menunjukkan penghormatan dan kecintaan ada bukti dari perbuatan. Ya, bukti dengan perbuatan. Dia mengaku cinta kepada seseorang. Tapi begitu hadir, ya, baru duduk saja, kayak duduk di atas bara api, mau langsung jalan. Dan itu tidak seperti itu, cinta di dalam apa? Sholat. Jelas ya? Maka ini dari renungan-renungan yang dipahami, sehingga sholat bisa terbantu khusyuk di dalamnya. Jelas ya? Tapi kadar ini saja, kadang tidak cukup kadar ini. Ada kadar lain yang kadang harus diperhatikan. Itulah titik dalam agama. Cuma orang mempelajari, mengamalkan itu, banyak sudut yang diperhatikan. Ya, kadang Nabi SAW, ya, beliau dua rakaat sebelum subuh, beliau ringkas dua rakaat itu sebelum subuh. Karena itu tidak disunnahkan, dua rakaat sebelum subuh dia perpanjang. Jangan dibilang, oh saya khusyuk, saya perpanjang. Tidak disunnahkan. Sebagaimana dua rakaat yang dia lakukan setelah tawaf, itu sunnahnya dia perpendek. Dia hanya baca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Nah disunnahkan dia baca surah Al-Baqarah di situ. Ya. Oh jangan dia bilang, oh ini saya umrah ini dalam sekali setahun, ya, sekali seumur. Ya belum tentu saya punya kesempatan lain, kesempatan saya panjang aja. Ya, saya baca surah Al-Baqarah, kalau dihafal Quran saya khatamkan saja. Itu di luar syariat namanya. Jelas ya? Karena itu khusyuk sekali lagi bukan terkait dengan masalah diikuti perasaan saja. Justru dari khusyuk itu ada keterikatan dengan syariat. Keterikatan dengan syariat. Karena itu dari pemikiran yang keliru, seorang kadang melihat, "Wah, ustaz kok salatnya cepat sekali. Kurang khusyuk ustaznya." Dari mana dia mengukur orang dengan salat yang cepat kurang khusyuk? Ini ukuran yang keliru. Jelas ya? Rasulullah sholat dua rakaat, cepat beliau. Dan pernah beliau sekali sholat asar atau sholat duhur, beliau ya memperingkas sholatnya. Setelah salam, beliau keluar ke rumahnya mengambil sesuatu. Ternyata beliau sementara sholat ingat ada dari zakat yang apa? Hah? Belum beliau bagi. Beliau khawatir itu berada di rumahnya, makanya beliau ringkaskan apa? Ringkaskan sholatnya. Apa yang dikatakan Nabi tidak khusyuk dari sholatnya? Ya. Nah mungkin kita katakan orang yang manusia yang paling khusyuk dikatakan apa? Tidak khusyuk sholatnya. Ya. Sebab itu yang beliau pikirkan, sebab dia ringkas adalah karena sebuah ibadah. Ya. Maka sepanjang masih dalam kategori ibadah, dalam hal yang merupakan kecintaan kepada Allah, maka itu masih masuk di dalam lingkup apa? Lingkup khusyuk. Jelas ya? Saya ingin meluruskan di sini dari kesalahan yang biasa dipahami bahwa khusyuk itu seakan-akan dia harus apa? Hah? Harus panjang sholatnya. Khusyuk itu seakan-akan dia kosong katanya. Tidak ada lagi apa? Yang dengarkan ini juga tidak benar. Nabi SAW pernah sholat subuh. Beliau sholat subuh, tiba-tiba beliau peringkas sholatnya. Kenapa? Karena beliau dengar ada suara tangisan di belakang dari anak bayi yang menangis. Beliau khawatir kalau diperpanjang ibunya akan apa? Ibunya akan berat. Maka beliau peringkas sholatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna khusyuk. Jadi perhatikan ya, dari kaidah-kaidah syariat. Demikian pula kalau dia imam, di belakangnya ada orang tua, ada musafir, ada ini. Apalagi sholat di bandara. Ya, dia menjadi imam di bandara. Wah ini saya coba dulu surah Al-Baqarah di bandara. Bisa kabur semua jemaahnya. Jelas ya? Dan ini keluar dari tuntunan syariat. Dia sudah tidak khusyuk, tidak membuat khusyuk juga orang yang di belakangnya. Sekaligus menyelisih perintah Rasulullah SAW. Mengkari yusalli bin nas fal yukhaffif. Siapa yang sholat di belakang mengimami manusia, hendaknya dia peringat. Karena di belakangnya ada orang yang punya hajat, ada yang orang yang sakit, ada apa namanya, musafir, macam-macam di belakang manusia. Jelas ya? Maka ini aturan-aturan harus diperhatikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai seorang masuk di dalam pembahasan, kemudian dia ikuti apa namanya, dari perasaan dirinya pribadi. Ini tidak benar ya, tapi harus diikat dengan apa? Tuntunan-tuntunan syariat. Karena dia terikat dengan tuntunan syariat, ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Maka dari khusyuk, dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah diperintahkan untuk meringkas, karena itu yang diperintah oleh Allah, dia lakukan karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap khusyuk namanya. Ya, tetap khusyuk di dalam salatnya. Baik. Kemudian di sini beliau tanya rahimahullahu ta'ala, menjelaskan, iya. Jadi itu harus diwaspadai ya, bahwa di antara jenazah sholat ini ada hal-hal yang bisa apa? Bisa merambat, hati-hati, bisa melalaikan. Nah, karena itu dari antara sholat ke sholat amalan-amalan diperhatikan. Ada dzikir selepas sholat. Untuk apa dzikir selepas sholat ini? Nah, ini juga saya belum anu ya, kita belum bisa bahas untuk kali ini. Ini sebenarnya terkait juga dengan masalah khusyuk, dzikir selepas sholat. Iya. Karena itu khusyuk, ada yang terkait dengan sebelum sholat, ada yang terkait dalam sholatnya, dan ada yang terkait setelah sholatnya. Terkait setelah sholatnya. Sebab yang setelah sholat ini, kalau dia lakukan dengan baik, itu menyempurnakan sholatnya sebelumnya. Kalau sempurna sholat sebelumnya, itu memberi pengaruh ke sholatnya akan datang. Memberi pengaruh ke sholatnya yang akan datang. Baik, jadi begitu dia mau hadir sholat, dia sudah bersiap dirinya. Dia rindu untuk menghadir sholat itu. Dihadirkan itu pada dirinya, dia lagi. Ya. Kemudian dia mengingat kapan waktu sholat itu. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membantunya juga, dia lakukan dari amalan-amalan yang membuat dia tetap indah, tetap merasakan dari keindahan sholat. Begitu batal wudhunya, dia pergi berwudhu. Sebab wudhu itu menggugurkan dosa-dosanya. Karena itu Nabi SAW menganjurkan seorang hamba menjaga dirinya di atas wudhu. Dan itu yang menjadi sebab Ammar bin Yasir didengar suara terompanya di surga oleh Nabi. Karena tiap kali batal wudhunya, dia pergi berwudhu lalu sholat dua rakaat. Ini wudhu, setelah wudhu, gugur dosanya, dia sholat lagi dua rakaat. Sholat lagi dua rakaat. Jadi ini sholat dua rakaat itu mudah ya. Dilakukan oleh seorang hamba. Habis sholat dia wudhu. Habis wudhu dia sholat. Habis wudhu dia sholat. Walaupun dia di atas kendaraan, bisa dia lakukan. Ya, sebab sholat sunnah itu ada keringanan jadi kendaraan. Nah mesti, kalau sholat wajib, ya itu turun memang. Tapi kalau sholat sunnah, ada keringanan kendaraan. Cukup dia cari kiblat, takbir menghadap ke kiblat. Setelah itu menghadap kemana kendaraan dalam masalah. Dia ada keterikatan dengan apa? Dengan sholat. Nah, ini memberi pembaharuan. Ya. Memberi apa? Pembaharuan. Ya, seorang suami punya kenangan-kenangan indah bersama istrinya. Ya. Ketika dia tinggalkan, ada sesuatu dari kenangan yang dia ingat. Ini bisa menyegarkan apa? Menyegarkan kecintaannya kepada istrinya, kan begitu? Demikian pula seorang ketika sholat wajib, ini kenangan yang sangat indahnya, hal yang sangat dia cintai. Begitu dia melakukan sholat sunnah, ya, ini akan memunculkan apa? Kenangan-kenangan yang indahnya bersama apa? Sholat itu dan menjaganya. Ya. Dan itu fungsinya sholat sunnah. Karena itu selepas sholat wajib, ada sholat rawatib, ada sholat sunnah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat duha, ada sholat malam. Ya. Dan ini sholat sunnah yang paling afdal ya, sholat malamnya. Dan terdapat keagungan-keagungan ibadah dan penghambaan di situ. Baik, jadi itu diperhatikan. Jadi wudhunya mensucikan, ya, dia bersiap sudah. Jadi ketika dia mensucikan dirinya, ini dihadirkan pensucian taharah pada badannya. Dan pada saat dia mensucikan badannya, jangan dia luput itu tadi dari amalan hati, sehingga sekaligus suci badannya dan suci apa? Hatinya. Suci badan dan suci hatinya. Nah, dengan itulah dia akan mudah mulai masuk ke dalam sholatnya. Apalagi ketika dia bertaharah, dia membaca dari doa-doa yang dianjurkan, maka ini akan membantu dia untuk apa namanya menyempurnakannya. Ya, apalagi kalau dia renungi dari doa itu ya, doa-doa yang dibaca. Begitu dia keluar ke masjid, dari rumahnya dia membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dari rumah dia berjalan ke masjid. Dia berjalan, dia baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa ja'al fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura. Allahumma ja'al amami nura, min khalfi nura, an yamini nura, wa shimali nura, wa fawqi nura, min tahti nura. Allahumma a'dhim li nura. Satu doa saja direnungi, dari kandungannya luar biasa manfaatnya dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada pandangan mataku cahaya, pada pendengaranku cahaya. Jadikan di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Dan besarkanlah cahaya pada diri. Kira-kira gimana manfaat dari doa ini? Dia baca, menuju ke mana? Ke masjid. Ya. Begitu masuk adat, dia jawab. Lambaiyat adani. Muadzin berkata, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia jawab, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengan pemahaman terhadap kalimat, dia renungi. Ya. Selesai adzan, dia baca doa setelah adzan. Dia sudah hadir di masjid, sholat antara adzan dan qomat, atau sholat rawatibnya, atau sholat sunnahnya. Kira-kira. Kemudian setelah itu, dia masuk sholatnya. Dengan persiapan-persiapan masuk sholatnya, kira-kira bagaimana kondisinya? Hah? Akan bagus sekali. Beda ya dengan orang yang tadinya ya masih ada keterkaitan dengan kerja, keterkaitan dengan telepon, keterkaitan dengan ini, masuk sholat, langsung sholat. Ya, andai kata tidak ada sholat, tidak terputus teleponnya. Baik, bagaimana harus? Gimana hatinya? Jadi ini berbeda. Jadi kondisi-kondisi di antara hal yang membantu seseorang bisa meraih kehusyukannya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini juga dari kalimat-kalimat indah ini. Ya, Ibnu Qayyim itu dari apa namanya? Keahlian beliau memahamkan, beliau selalu memberikan percontohan-percontohan yang mendekatkan pemahaman supaya seorang itu pandai di dalam meresapinya. Yang kita akan dapat di nanti ya, pembahasan-pembahasan beliau. Beliau kasih percontohan di dalam kehidupan hakiki supaya seorang mudah memahami. Ya. Kata beliau, wa biwajihi ila darihi wa mahalli ubudiyatihi yasiru min jumlati khadamihi. Ketika dia datang ke rumah Allah, yaitu ke masjid, dia datang ke tempat dia beribadah, maka ini hendaknya dia jadikan sebagai bagian dari khidmatnya, penghambaannya, pelayanannya kepada Rabbnya. Karena itu datang ke masjid ya, itu dari kesempurnaan penghambaan dalam sholat yang wajib menurut sebagian ulama dan disunnahkan oleh sebagian ulama yang lain. Di sini beliau bahas tentang masalah apakah menghadiri sholat berjamaah itu wajib atau tidak. Ya, beliau globalkan bahwa ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang mengatakan apa? Sunnah. Walaupun yang benar dia wajib ya, itu yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi beliau singgung, orang yang tidak mengatakan wajib pun dia katakan apa? Dianjurkan sebagai bentuk dari penghambaan. Ya. Bentuk dari penghambaan. Dan pendapat yang mengatakan tidak diwajibkan itu pendapat yang sangat lemah. Yang harusnya tidak dianggap. Yang harusnya tidak dianggap. Baik. Jadi seorang hamba dalam keadaan yang seperti ini, kalau dia hadir memang untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini luar biasa. Jadi bayangkan, Ibnu Qayyim berkata, bayangkan. Begitu dia datang ke rumah Allah, itu dianggap dirinya setelah lepas dari sholat seakan-akan seperti orang yang keluar dari tempat ibadah, seperti budak yang lari dari tuannya. Ya, kan begitu. Seperti orang yang lari dari rumahnya. Ya. Begitu dia kembali dan rujuk, dia kembali lagi, maka dia langsung bersimpuh di depan Rabb-nya. Ya, bermohon. Ya, beribadah, merendahkan diri. Nah, kemudian dia memohon dari kelembutan Rabb-nya. Ya. Melakukan dari amalan-amalan yang membuat dia diridhai. Nah, maka ini dari hal yang membantunya. Kemudian beliau membahas di sini, mulai beliau bahas masuk di dalam pembahasan sholatnya. Sekarang kalau sudah masuk masjid, apa yang dia lakukan pertama di masjid? Ya, untuk sholat dia menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Maka di sini beliau tadi bahas ya, seputar menghadap kiblat ini. Kata beliau, wa umira bi an yastaqbila al-qibla baitahu al-haram bi wajhihi wa yastaqbila Allah azza wa jalla bi qalbihi. Jadi perintah untuk menghadap ke kiblat Kiblat itu menghadap ke mana? Ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Itu badannya yang menghadap ke sana, wajahnya. Kalau hatinya menghadapnya ke mana? Menghadapnya kepada Allah. Itu dua hal yang hendaknya diperhatikan. Menghadapnya, badannya menghadap ke mana? Ke kiblat, mengikuti perintah Allah, tapi hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berdiri depan Allah seperti keadaan orang yang merendahkan diri, seorang miskin yang tunduk, seorang yang mohon dikasihi, dirahmati oleh Rabb-nya. Dia berdiri dalam keadaan berserah diri, berserah diri, pasrah. Dia tundukkan kepalanya, khusyuk hatinya, khusyuk hatinya. Ya, kelihatan dari pandangan matanya kelumputan, ya, tidak ada dari bentuk apa sombongan pada dirinya, karena hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau, wa aqbala bi kulliyati alayhi wa kabbarahu bi ta'zim wa ijlal. Maka dengan seluruh badannya ini dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a qalbuhu lisanahu fi takbir. Hatinya itu bertemu dengan lisannya di dalam takbir. Ya. Dan ini pada seluruh bacaan seperti itu, bukan pada takbir saja. Jadi ketika seorang membaca di dalam salatnya, ya, dia baca bacaan apa saja, apa yang dia baca itu berhubung dengan apa? Dengan hatinya, itu khusyuk. Ya. Kalau kita apa namanya di pengumuman orang yang sholat, biasanya karena bacaan sholat itu sudah dimaklumi, apalagi kalau surah yang dia baca itu saja. Ya, kalau setelah qul Allah, setelah Al-Fatihah, kalau tidak qul huwallahu ahad, inna atainakal kautsar, qul a'udzu birabbin nas, ya dia tidak ingat pun enggak ada masalah. Sebab selepas sholat baca tiba-tiba rukuk saja. Ya, mungkin kalau dia pikir apa tadi yang saya baca ya? Dia enggak ingat lagi. Karena lisannya memang sudah biasa apa? Berjalan. Makanya lisan bisa berjalan, tapi tidak ada keterkaitannya dengan apa? Hati. Karena itu harus diikat antara lisan dan apa? Hati. Jadi dia membaca, dihadirkan makna bacaannya. Ya. Apalagi kalau kita masuk di penghayatan tentang Al-Qur'an ya. Ini penghayatan tentang Al-Qur'an, pembahasan tersendiri. Ya. Kita akan ada di orang nanti di Makassar khusus membahas keutamaan Al-Quran, itu pemahaman supaya bisa memahami bagaimana apa seorang memahami bacaan-bacaan Al-Qurannya. Kapan dia mengagungkan Al-Quran, diagungkan Al-Quran, maka itu akan indah sekali di dalam memahaminya. Satu saja poin misalnya, seorang mendapat surat, seorang apa namanya istri mendapat surat dari suaminya yang sangat dia nanti, yang sudah meninggalkannya sekian bulan, kira-kira suratnya itu berharga atau tidak? Berharga sekali. Seorang rakyat disurati khusus oleh Pak Presiden, kira-kira suratnya diapakan? Akan mungkin akan di emas yang bagus dipajang dijadikan, Ini subhanallah, Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Rabbul Alamin, sebaik-baik pembicaraan. Terdapat di dalamnya berbagai kebaikan. Tapi kita kurang perhatian terhadapnya. Ini perlu diperbaiki jiwa ini dari sisi itu. Kalau dia bagus dari sisi itu, akan bagus nanti penghayatannya terhadap bacaan-bacaan. Jadi begitu dia takbir, takbirnya itu ada kaitannya dengan apa? Dengan lisannya. Oke, sudah ada ya. Baik. Ini pembahasan takbir masih ada uraian-uraian. Ya, insyaAllah kalau saya akan baca nanti, kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang setelah sholat asar. Untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanallahumma wa bihamdih. Subhanallahumma wa bihamdih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.